Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RI rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dan bersua untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi di acara Penyejuk Hati di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam ayat ke-14 dari surat Al-An'am juz ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, ayat ini adalah keterangan lanjutan dari keterangan ayat 17, di mana di dalam keterangan terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana dialah sebagai penentu di dalam memberikan kesenangan dan juga kemudaratan kepada hamba-hambanya. Di dalam keterangan 18 ini Allah secara lebih tegas mengatakan bahwa wa huwal qahir, Allah lah yang maha berkuasa, fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya sekalian. Qahir ini maknanya lebih daripada qadir. Kalau qadir maha berkuasa, kalau qahir itu mampu memaksa segala sesuatu. Iya. Wa huwal qahiru, Allah mampu, Allah itu berkuasa dan mampu memaksa, fauqa ibadihi, lebih daripada hamba-hambanya. Siapapun yang kaya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya mampu membuat orang tersebut tidak berdaya apa-apa. Siapapun yang kuat, maka Allah dengan kekuatannya mampu membuat orang tersebut menjadi lemah dan tidak bisa berdaya apa-apa di hadapannya. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak dalam segala sesuatu. Allah memiliki kekuasaan untuk menghukum siapa saja yang bersalah. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi, wa huwal qahiru 'ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an. Ya. Allah maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu baik dari atas atau dari bawah kakimu atau dicampurkan kamu ke dalam golongan yang saling bertentangan satu sama lain. Tidak akan siapapun yang merasa dirinya kuat dalam suatu kelompok kejahatan, akan tetapi ketahuilah bahwasanya Allah dengan kekuasaannya mampu menghancurkan segala macam bentuk perbuatan maksiat dan kelompok-kelompok jahat yang dibina oleh hambanya. Allah juga berkuasa untuk menolak segala macam bentuk kemudaratan dari seorang hamba. Walau la dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Jadi intinya adalah hendaklah kita benar-benar menanamkan di dalam jiwa kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu mampu melakukan apapun yang Dia inginkan dan segala kekuatan manusia itu tetap berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang menjadi kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dirinya menjadi orang yang kuat. Tidak akan ada satu kejahatan yang terorganisir kecuali pada saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hancur, maka semua itu akan menjadi hancur lebur tanpa tersisa. Yang jelas kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak dan mampu melakukan sesuatu apapun bagi diri kita, bagi masyarakat kita, dan juga bagi alam semesta ini semuanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir Ustaz Hanafi yang kita harapkan masukannya. Silakan. Alhamdulillah, sangat senang untuk bersama kita pada saat yang berbahagia ini, bahwa ternyata pintu ilmu itu tidak tertutup bagi siapapun. Masya Allah. Mungkin hari ini dari mulut-mulut kita, tapi mungkin besok dari mulut-mulut orang lain. dan juga pada saat-saat tertentu dari kejadian-kejadian yang dapat kita ambil hikmahnya, itu adalah merupakan ilmu bagi kita. Pendengar yang berbahagia, Allah di sini dengan tegas menyatakan bahwa bagaimana kekuasaan Allah itu tidaklah merupakan sesuatu kekuasaan yang berdiri tanpa ada sokongan-sokongan yang lain. Artinya kekuasaan Allah itu diiringi dengan hakim, bijaksana. Iya, sikap kebijaksanaan. Sikap bijaksana. Al-khabir dalam bahasa keseharian Arab disebut pengalaman. Pengalaman. Al-khibrah. Jadi kalau kita mempunyai penasehat itu harusnya mempunyai khibrah dauliyah, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Iya, dia mempunyai pengalaman internasional gitu. Sehingga dia bisa melihat, membidik dan memberikan keputusan, saran-saran yang baik. Banyak makan asam garam belain Ustaz ya. Betul. Kenapa? Orang yang berilmu belum tentu punya pengalaman. Iya. Pengalaman ini dia didapat bila dia berinteraksi dalam kehidupan yang dijalaninya. Nah, maka seorang yang berpengalaman itu jauh lebih mahal harganya daripada orang yang baru tamat selesai kuliah. Makanya kalau mau cari kerja itu ya pengalaman ya, sekian tahun gitu kan, seperti itu. Kurikulum vitae itu kan diperhatikan. Kurikulum vitae itu kan. Ya. Kenapa? Perusahaan akan memperhatikan itu. Dia carilah orang yang baru tamat, maka ongkos pendidikannya luar biasa juga kan. Pelatihannya dididik lagi ya, dibina dan belum tentu betah. Tapi kalau sudah terlatih, yang sudah terdidik dan dia mempunyai pengalaman, nah di sini juga Allah. Iya. Jangan kalian takut, kata Allah. Walaupun saya mempunyai kekuasaan yang sangat memaksa dan tak ada yang bisa menandingi dan menolaknya, tapi itu tidak lepas dari suasana al-hakim, kebijaksanaan Allah. Orang bijaksana itu kenapa disebut bijaksana? Karena dia pandai mencari suatu jalan keluar dari suatu problem yang ada. Mengerti bukan yang tersurat saja, iya, tapi yang tersirat. Tersirat juga mengerti. Dia juga, Allah mengatakan, jangan takut ketika saya mengatakan aku mampu di atas hamba-hambaku. Tapi mampuku bukan sembrono. Mampu yang berpengalaman. Nah, maka dalam rumah tangga, istri akan menjadi lebih tentram jiwanya bila didamping oleh suami yang berpengalaman. Berpengalaman dalam mengelola. Tapi bukan playboy, Ustaz. Kalau playboy itu gawat. Berpengalaman dalam memanage, berpengalaman dalam mengarahkan, berpengalaman dalam bermasyarakat, berpengalaman dalam mengatur sesuatu, sehingga dia bisa merasakan bahwasanya pengalaman itu sangat berharga bagi dirinya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Subhanallah. Hikmah itu didapat dari apa? Dari pengalaman. Iya. Iya, ternyata ditariknya dari tsunami itu sekian ratus ribu orang, ada hikmahnya rupanya. Tertujunya mata manusia kepada kondisi Aceh misalnya. Dan tidak bisa dipungkiri, duduknya antara TNI dan GAM itu di suatu perjanjian damai dan disokong oleh seluruh segenap komponen bangsa, hikmah dari tsunami kan. Iya. Iya, salah satunya. Ya. Salah satunya. Kenapa? Kita melihat bahwasanya sebelumnya sudah ada juga usaha untuk damai. Tapi kenapa gagal? Tapi begitu Allah melibas, ini aku kasih satu gitu. Tak juga mau nanti kasih dua nanti. Gitu. Lebih parah lagi kan? Iya. Tenggelam semuanya. Ada satu kisah yang cukup artinya semakna dengan keterangan ayat ini, bahwa pada satu kesempatan ada seorang yang akan meninggal dunia. Dia berpesan kepada kepada saudara-saudaranya lah, kepada keluarganya, agar kalau dia meninggal nanti dia dibakar saja. Iya. Luar biasa. Iya. Akhirnya meninggal sesuai dengan pesannya, dibakar. Dibakar begitu. Dan ketika berhadapan dengan Allah untuk bertanggungjawabkan segala tingkah lakunya, Allah bertanya, kenapa engkau membakar dirimu ketika sudah menjadi mayat? Katanya tadi, ya Allah, ketahuilah bahwasanya aku sudah terlalu banyak melakukan dosa dan aku sangat malu berhadapan denganmu dengan segala macam dosa yang kutanggung. Oleh karena itu aku minta, makanya aku minta kepada keluargaku agar kalau aku meninggal aku dibakar. Jadi rasa takutku untuk tidak, untuk lepas dari azabmu itulah membuat kenapa aku dibakar. Akhirnya apa kata Allah? Karena rasa takutmu itulah makanya akhirnya engkau kubebaskan daripada azab. Masa. Ya, ini satu gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala itu tahu betul apa yang ada di dalam jiwa manusia. Ya, jiwa hambanya begitu. Hmm. Ketika ada rasa takut kepada dirinya, kepada diri Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat merespek itu ya. Iya. Sangat menghargai itu. Itu Allah. Allah sangat menghargai satu titik apa ya, kebaikan begitu, walaupun itu sangat sedikit sekali, tapi Allah sangat menghargainya gitu. Kita juga bisa membaca kisah di mana seorang wanita pelacur, walaupun tidak jelas riwayatnya, yang akhirnya masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang sedang kehausan. Coba bayangkan melacurkan diri, tapi gara-gara sayang, rasa sayangnya yang besar terhadap makhluk itu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya. Jadi hakim dalam ini yang mempunyai sebuah rahasia yang sangat dalam kepada kita. Saking dalamnya kita pun tidak begitu mengetahui hikmah atau kebijaksanaan Allah terhadap, termasuk terhadap diri kita sendiri. Iya, betul. Kenapa kita dijodohkannya kepada A, B, dan C, atau kenapa kita diberikannya kehidupan yang seperti ini, termasuk juga perjalanan hidup kita dari tempat ini ke tempat ini. Kemudian kita juga ya belum bisa memahami sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah itu sendiri, subhanallah. Maka kebijaksanaan Allah ini mutlak. Iya. Jadi kita hanya bisa memikirkan apa yang mampu untuk kita pikirkan. Dan kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang bijaksana, meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu hal ketika orang salah memahami bahwa sebenarnya tingkatan bijaksana ini, kalau filosof itu orang-orang bijaksana sebenarnya, itu lebih tinggi daripada tingkatan berpengetahuan. Iya. Begitu. Tidak setiap orang yang berpengetahuan itu punya kebijaksanaan, tetapi orang yang bijaksana itu pasti punya pengetahuan, ya kan? Iya. Lukman ya dengan anaknya itu menggambarkan tentang betapa bijaksananya beliau. Iya. Tidak hanya sebagai seorang yang berpengetahuan tapi juga seorang bijaksana. Nah, sekarang ini Ustaz, kalau kita perhatikan ternyata masyarakat kita, ya para ilmuwan-ilmuwan kita itu baru hanya sebatas mengetahui saja. Betul. Tidak sampai ke dalam tingkatan bijaksana. Artinya kalau orang yang bijaksana, dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang bodoh. Iya. Merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Itu salah satu sikap orang yang bijaksana. Gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, betul. Apa yang kita diskusikan ini adalah merupakan bagian dari penggalian terhadap potensi. Bahwasanya sewajarnya lah manusia bagaimana dia bisa berpikir, setidaknya meniru secuil dari apa yang tergambar dari Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kalau Allah mengatakan dia Al-Hakim, tentunya ini mengajarkan pada diri manusia itu ada sifat-sifat bijaksana. Pada diri hewan itu juga ada bijaksana. Kenapa harimau yang begitu galak kepada binatang yang lain, tapi begitu kepada anaknya, dia sangat bijaksana menyelamatkannya, memberinya ASI dan segala macam, sampai mempertahankannya dari berbagai serangan-serangan binatang yang lain. Nah, di sini kita melihat bagaimana maha bijaksananya Allah mengatur kondisi alam ini. Jadi kalau kita ditempatkan pada posisi A, kita jangan kerasa kerusuk. Kenapa? Mungkin posisi itu yang baik untuk kita. Iya. Kalau musuh mau jadi presiden, siapa jadi rakyat? Kalau semua mau jadi gubernur, siapa mau jadi rakyat? Iya. Mau jadi gubernur saja udah susah sekarang. Harus keluar kota kemana-mana pergi. Ini menarik juga ini Ustaz, mengenai masalah kebijaksanaan ini. Dengan keberadaan beberapa calon pemimpin muslim ini, itu kan sebenarnya dari satu sisi juga merugikan. Artinya suara kita terpecah. Jadi mungkin saya kira pemimpin yang bijaksana itu adalah yang mampu memikirkan apa yang terbaik untuk Sumatera Utara ini, rakyat ini kedepannya nanti. Artinya tidak saling adu kemampuan di situ untuk memperebutkan jabatan gubernur. Tapi yang bijaksana itu adalah yang memberikan kepada orang lain kesempatan untuk bisa memimpin. Begitu. Jadi kita melihat di sini sebuah kebijaksanaan juga, ya tentunya kita harus melihat kondisi yang sangat real, bahwa apapun yang terjadi adalah merupakan proses. Yang paling diinginkan adalah betapa yang terbaik yang dipilih itu adalah merupakan bagian dari kebijaksanaan manusia. Baik, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita tentang masalah kekuasaan dan kebijaksanaan Allah ini sebenarnya harus kita jadikan sebagai salah satu dari sikap dan juga sifat kita. Mudah-mudahan ini dapat menjadi karakter kita, mencontoh sifat-sifat Asmaul Husna Allah, dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna dengan sikap kebijaksanaan kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.